تفضل استاذ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب: الأمر الثاني الذي يستكم به القلب تعظيم الأمر والنهي، وهو ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي، فإن الله تعالى ذم من لا يؤدمه ولا يؤدم أمره ونهيه. قال الله سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قالوا في تفسيرها: ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. أما بعد، الإخوة الأحبة، kita lanjutkan pembahasan kitab kita Al-Wabil Shayyib wa Rafi'ul Kalim Thayyib. Pada penjelasan lampau, bahwasanya berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala hendaklah senantiasa diiringi dengan keistiqomahan. Keistiqomahan hati dan keistiqomahan anggota tubuh. Ya, sebelumnya kita bahas bahwasanya berjalan menuju Allah harus dengan musyahadatul minnah, banyak mempersaksikan nikmat Allah yang berlimpah kepada kita, yang melahirkan al-hubbu al-kamil, al-hubbu tam, kecintaan yang sempurna, dan banyak menyaksikan alangkah berlumuran manusia dengan kekhilafan, dosa, noda yang melahirkan adzul tam, kehinaan yang sehina-hinanya. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu harus dengan keistiqomahan hati dan keistiqomahan anggota tubuh. Pada pekan lampau kita telah bahas bahwasanya keistiqomahan hati itu akan dapat terwujud dengan dua hal. Yang pertama adalah ketika seseorang mampu dengan hatinya mencintai Allah SWT, mampu mencintai Allah lebih daripada segala-galanya, lebih daripada apapun yang dicintai dari selain Allah Subhanahu wa taala, baik dirinya, keluarganya, harta bendanya, dan seluruh manusia. Maka ini bagian pertama. Bagian kedua pagi hari ini, keistiqomahan hati itu akan terwujud. Yang kedua, al-amru tsani alladhi yastaqimu bihil qalbu ta'zimul amri wan nahi. Ketika hati kita ini mampu mengagungkan perintah dan larangan Allah. Wa huwa nashi'un 'an ta'zimil amri an-nahi. Seseorang yang mengagungkan perintah dan larangan Allah, hakikatnya dia mengagungkan zat yang memerintah dan zat yang melarang. Kalau kita mengerjakan dengan baik perintah seorang raja, menunjukkan kita mengagungkan raja tersebut. Ya. Seorang murid yang menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh gurunya, menunjukkan sang murid mengagungkan sang guru. Manakala kita mengagungkan perintah-perintah Allah, mengagungkan perintah salat, mengagungkan perintah puasa, mengagungkan perintah sabar, dan semacamnya, hakikatnya kita sedang mengagungkan Allah yang memerintah. Diperintahkan kita berpuasa, kita pun berpuasa. Dilarang kita dari riba, kita menjauhi riba. Tatkala kita menjauhi riba, sebenarnya kita sedang mengagungkan zat yang melarang riba. Tatkala Allah mengharamkan kita memandangi haram, hakikatnya kita sedang mengagungkan zat yang melarang perbuatan tersebut. Ya, maka setiap bentuk pelanggaran terhadap perintah maupun larangan menunjukkan seseorang ya tidak besar pengagungannya kepada Allah Jalla wa'ala. Tatkala kita bermaksiat, menunjukkan tak besar di hati kita pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Allah ta'ala dhamma man la yu'azzimu. Allah mencela orang-orang yang tak pandai mengagungkan Allah. Wa la yu'azzimu amrahu wa nahya, yang tak pandai mengagungkan perintahnya maupun larangannya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, ma lakum la tarjuna lillahi wa qara. Mengapa kalian tak berharap ya daripada Allah dengan keagungannya, kewibawaannya, Di antara tafsirannya, malakum la takhafuna lillahi ta'ala azamah. Mengapa kalian tidak takut kepada Allah SWT dan mengagungkannya? Jadi ini bagian kedua agar hati bisa istiqamah. Agungkanlah perintah-perintah dan larangannya. Manakala kau agungkan perintah dan larangannya, berarti kau sedang mengagungkan zat yang memerintah dan zat yang melarang. Seorang anak yang melakukan segala macam perintah ibunya dengan sempurna, berarti dia sedang mengagungkan sang ibu. Wa man ahsana ma qala Syekhul Islam fi ta'dhimil amri wan nahyi huwa an la yu'arada bi tarkhisin jafin wa la yu'arada li tasdidin ghalin wa la yuhmala ala 'illatin tuhinul inqiyad. Wa ma ahsana ma qala Syekhul Islam fi ta'dhimil amri wan nahyi fi ta'dhimil amri wan nahyi. Alangkah bagusnya, alangkah indahnya perkataan Syekhul Islam tentang bagaimana hakikatnya mengagungkan perintah dan larangan Allah. Huwa, mengagungkan perintah dan larangan tersebut, alla yu'aridha bitarkhisin jafin. Janganlah dia mempertentangkan antara perintah maupun larangan dengan mencari-cari rukhsah, keringanan. Jafin, keringanan yang kering, maknanya adalah berusaha dia mencari segala macam keringanan-keringanan dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai kilah belaka, berusaha ya mendekati atau mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala dengan hilah pula. Ya, terlambat tidur malam, sengaja berselancar di dunia maya, subuhnya pun telat, bangun subuh ketika jam 7 baru sholat. Ketika dikatakan keadaannya, kau terlambat subuh ini. Apa jawabannya? Ya, dia keluarkan hadis tentang rukhsah bagi orang yang ketiduran. Ya, orang yang ketiduran diberikan rukhsah. Ya, manama anas salati au nasiha falyusalli hina dzakara. Barang siapa yang lupa salat atau tidur, ya, ketiduran salat, maka hendaklah dia kerjakan ketika dia ingat atau ketika dia bangun. Ini aku terbangun, ya, ketika aku bangun aku kerjakan salat. Padahal dia sengaja, ya, malam harinya mungkin nonton bola sampai jam 3 mencari-cari rukhsah alasan ini, namanya tarkhisun jafin. Ya, mau berbuka puasa, pergi dia safar. Tujuannya supaya berbuka puasa. Mau bercampur dengan keluarga siang hari Ramadan, supaya bisa bercampur, sudah terdesak mendesak, pergi dia musafir, diambilnya rukhsah. Allah izinkan ke orang musafir untuk mencampur keluarganya, padahal niat safarnya hanyalah untuk berbuka puasa. Ini tarkhisun jafin. Wala yu'arridha litashdidin qalin. Jangan pula dalam menyikapi perintah dan larangan tersebut dipertentangkan dengan sifat ghulu berlebih-lebihan. Ya, dalam mengerjakan perintah Allah tak boleh pula berlebih-lebihan. Allah perintahkan kita berpuasa, tak boleh berlebih-lebihan melaksanakan puasa yang dilarang Nabi. Puasa wisal, puasa menyambung tanpa berbuka, tanpa sahur, puasa sehari, dua hari, tiga hari. Ya, sebagaimana tiga orang sahabat Nabi yang bertanya kepada istri Nabi tentang amalan-amalan Nabi. Maka setelah mereka mendengar, mereka pun merasa tak puas karena amal Nabi sedikit bagi mereka. Yang satu berkata, saya tak akan pernah tidur semalaman, saya akan sholat malam. Yang satu berkata, saya tak akan pernah mau menikah. Yang satu berkata, saya tidak akan pernah berbuka, saya harus berpuasa sepanjang saat, setiap hari. Maka Nabi yang mulia SAW marah, tak suka dengan cara seperti ini. Kata Nabi, akulah yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepadanya, tapi aku tidur juga di malam hari. Aku sholat malam, aku berpuasa di siang hari, aku berbuka pula di siang hari. Ya, artinya bukan terus berpuasa, bukan terus sholat malam. Aku pun menikah. Bukan sebagaimana sebagian agama-agama yang melarang pengikutnya menikah. Ini maknanya tasydidun ghalin, berlebih-lebihan. Ya, wala yahmila ala illatin tuhinul inqiyad. Dan janganlah dia mempertentangkan perintah dan larangan tersebut dengan berbagai macam perkara-perkara yang membuat dia melemah dalam melakukan perintah tersebut atau larangan tersebut. Nanti insyaAllah perkara ini akan lebih dirinci lagi. Naam. Wa ma'na kalamihi anna awwala maratib ta'dhimil haqqin haqqi 'azza wa jalla ta'dhimu amrihi wa nahyihi wa dhalika li anna al-mu'mina ya'rifu rabbahu 'azza wa jalla bi risalatihi allati arsala biha rusulahu sallallahu alaihi wa sallam ila an-nasi kaffah wa muqtadaha al-inqiyadu li amrihi wa nahyihi wa innama yakunu dhalika bi ta'dhimi amri Allah 'azza wa jalla wa ittiba'ihi wa ta'dhimi nahyihi wa ijtinabihi fayakunu ta'dhimul mu'min li amri Allah ta'ala wa nahyihi dallan 'ala ta'dhimihi li sahibil amri wan nahyi wa yakunu bihasabi hadha ta'dhimi min al-abrari al-mashhudi lahum bil iman wat tasdiq wa sihhatul aqidati wal bara'ati min an-nifaq al-akbar. Wa ma'na kalamihi, perkataan Syekhul Islam ini, anna awwala maratib ta'dhimul haqqi 'azza wa jalla ta'dhimu amri wa nahyi. Kata beliau, makna perkataan Ibnu Taimiyah ini, gurunya, tingkatan mengagungkan Allah yang hak, yang pertama adalah mengagungkan perintah dan larangannya. Ya, tangga-tangga untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah Tuhan yang maha hak, yang pertama tangganya adalah mengagungkan perintah dan larangannya. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِ يَعْرِفُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِرِسَالَتِهِ التي أرسل بها رسوله إلى الناس كافة. Karena kita mengenal Allah Jalla wa'ala dengan risalah yang dibawa oleh Rasulnya. Kita mengenal segala macam perintah dan larangan Allah tak langsung daripada Allah, tapi melalui Rasulnya. Dikirimkan kepada kita Rasul, diturunkan kepada Rasul al-wahyu, wahyunya al-kitab. Ya, melalui perantara Rasul itulah kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulnya Allah utus kepada seluruh manusia. Ya, maka konsekuensinya al-inqiyadu li amrihi wa nahyi. Hendaklah kita senantiasa berupaya taat dengan perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Ya, hal itu akan dapat terwujud manakala kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ya, dan mengikuti Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Rasulnya sebagai perantara antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan larangan Allah Subhanahu wa taala, menjauhinya tentunya dengan mengikuti apa-apa yang disebutkan nabinya, menjauhi larangan-larangan nabinya. Ya. Fayakunu ta'zimul mu'min li amrillahi ta'ala wa nahyihi dalan 'ala ta'zimihi li sahibil amri wa nahyi. Ya, maka seorang mukmin yang mengagungkan perintah Allah, larangannya, hakikatnya dia mengagungkan sahibil amri wa nahyi, pemilik perintah dan larangan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tentunya kita pun harus pula mengagungkan Rasul yang diutus. Ya. Wa yakunu bihasabi hadha at-ta'zim min al-abrar al-mashhud. Ya, dan sebesar apa pengagungan ini akan ditunjukkan ya oleh orang-orang al-mashhud lahum bil iman. Ini persaksikan untuk mereka keimanan dari golongan para sahabat, wa tasdiq yang dipersaksikan bagaimana keyakinan mereka dalam. Wa sihhatil aqidah wal bara'ah min nifaq al-akbar. Dipersaksikan bagaimana hati mereka semua selamat daripada segala macam bentuk kemunafikan kebesar. Ya. Subhanallah. Ya, kemarin maghrib saya sholat di perumahan. Pas depan sholat itu, di depan masjid kami itu, ada orang jual sate. Orang semua datang ke masjid sholat. Dia sibuk bakar-bakar satenya. Dia katakan, "Pak, sholat kita dulu supaya beruntung hidup ini. Lagi bakar-bakar nih, Pak. Lagi bakar-bakar nih, Pak." Saya hanya bertanya di mana hatinya melihat orang salat datang ke masjid, rukuk, sujud dari pintu masjid hanya mencari keuntungan dunia, keluar dari salat anak-anak beli satenya. Subhanallah. Hanya dia mengambil keuntungan dunia belaka, tak lihatnya keuntungan akhirat yang besar. Ditinggalkannya salat hanya demi rupiah yang tak banyak. Subhanallah. Di mana hati, di mana yakni bagaimana posisi Allah dalam hati orang semacam ini? Tak ada posisi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sama sekali. Kok tega-teganya orang datang ke masjid salat di depan masjid, orang Islam tak salat. Menunjukkan tidak ada sedikit pun pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya subhanallah, luar biasa rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Orang semacam ini masih tetap dia berikan rezeki. Allahu Akbar. Tak dikurangi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa rahmat Allah kepada manusia, luar biasa jahatnya manusia kepada Allah Rabbul Alamin. Mana pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kau tak sholat, sembunyi, jangan kau tampakkan di hadapan orang banyak. Subhanallah. Dan ini semua berpangkal daripada pendidikan orang tua. Generasi semacam ini orang tuanya tak peduli dengan sholatnya sejak kecil. Ya, ini menunjukkan rusaknya ya generasi bangsa ini. Tak peduli lagi dengan perintah sholat. Karena orang tuanya tak pernah biasakan sholat. Mungkin orang tuanya pun tak sholat. Jadilah generasi yang dikatakan Allah, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةِ. Datanglah generasi buruk yang menyia-nyiakan salat. وَتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ, mengikuti syahwat. Ya, subhanallah. Naam, Ustaz. فَإِنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَتَعَاتَ فِعْلَ الْأَمْرِ لِنَدَرِ الْخَلْكِ وَطَلَبِ الْمَنْزِلَةِ وَالْجَاهِ عِنْدَهُمْ ويتكي المناهي خشية سكوته من أعينهم وخشية العقوبات الدنيوية من الحدود التي رتبها الشارع صلى الله عليه وسلم على المناهي فهذا ليس فعله وتركه صادرا عن تعديم الأمر والنهي ولا عن تعديم الآمر الناهي فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر. Kadang-kadang orang mengerjakan perintah-perintah Allah tapi لنظر الخلق, karena dilihat manusia. Ini pun masalah pula. Berarti dia tidak mengagungkan Allah karena dia mengerjakan perbuatan tersebut bukan karena Allah, karena ada yang memandangnya, karena mengharapkan pujian dari orang memandangnya. Nadharil khalqi. Ngaji-ngaji juga. Mengapa ngaji? Kulihat mana kira-kira yang bisa kudekati nanti nih. Mana kira-kira pemilik dunia. Tujuannya hanya untuk mencari relasi dalam kajian. Subhanallah. Menampakkan dia itu mengaji, menampakkan dia itu taat, supaya bisa bergabung masuk ke dalam komunitas orang-orang yang saleh dan taat. Tapi tujuannya hanyalah dunia belaka. Dapat proyek lepas hilang, tenggelam. Ini menunjukkan dia tidak mengagungkan Allah yang memerintahkan, tidak pula mengagungkan Nabi yang membawa syariat ini. Ya. Dan banyak orang mengerjakan perintah tapi mengharap pandangan makhluk. Umrah tiap tahun. Ya, tapi entah mana satu yang Allah terima daripada umrohnya. Karena umrohnya di nadril khaliq, tujuannya agar dilihat makhluk, dipuji makhluk. Ya, wa talabil manzilah wal jahindahum. Mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala hanya karena ingin mendapatkan kedudukan tempat di sisi mereka. Ya. Sudah sibuk nanti musim-musim pemilu. Pergi dia haji, pergi dia umroh. Ya, sibuk musim-musim pemilu, paling banyak dia berinfak kemana-mana. Infak bersyarat. Pokoknya biar tahu beres. Suara harus paling banyak dari ini kami buatkan jalan. Tempelkan di sana wajah dia besar-besar. Terlaksana jalan ini karena fulan bin fulan. Padahal uang negara semua. Ya. Karena atas dasar dia, ya, dengan sebab dia jalan jadi mulus, uang-uang negara, ya, macam-macam manusia dalam hal ini, donasi-donasi yang sifatnya sosial dikumpulkan, setelah itu dibuatlah dengan nama kelompoknya, ya, yang ingin diagungkan bukan Allah tapi nama kelompoknya, partainya. Ini musibah. Maka wallahi tak akan Allah berkahi partai-partai semacam ini. Dia bukan meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ditinggikannya adalah bendera partainya. Ini bukan mengagungkan Al-Amir, bukan mengagungkan Allah yang memerintah, mengagungkan hizbnya. Wa yattaqil manahi. Sebagian orang pun demikian, dia menghindari hal-hal yang terlarang, tapi khasyata suqutihi min ayunihim, takut jatuh kedudukannya dari mata manusia. Jaga pandangan, jaga sikap, jaga diri, karena takut dari pandangan manusia. Tak ada lagi manusia, dihantamnya semuanya. Allah musta'an. Ini menunjukkan betapa kerdilnya Allah di hatinya, betapa besarnya manusia di hatinya, takutnya kepada manusia. Atakhshawnannas, sahih. Atakhshawnannas, wallahu ahaqqu an takhsha, sahih. Atakhshawnannas, apakah kalian takut kepada manusia? Padahal Allah lebih layak kalian takuti lagi. Ya. Ini menunjukkan dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dia agungkannya makhluk. Ya. Wa khasyatul uqubatid dunyawiyah, terkadang dia meninggalkan larangan karena takut sanksi duniawi. Menyal hudud, berupa penerapan hudud, takut dia mencuri dipotong tangannya. Bukan karena Allah Jalla wa ala. Takut dia berzina karena takut dirajam, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya dia berada pada tempat yang tak berlaku padanya hukum Allah, di negeri kafir, semua dihantamnya. Tinggalkan yang negeri yang penuh keberkahan, Saudi Arabia, berangkatlah dia ke Thailand, berangkatlah dia ke Vietnam untuk melacur wa'idhan billah. Di sana ada had, tak boleh macam-macam. Negeri kafir bebas, bebas-bebasnya. Ya, subhanallah. Tinggalkan dia negerinya, berangkat dia ke puncak. Subhanallah. Ya, kemudian mencari-cari rukhsah yang tadi kita bahas. Tarkhisun, jafin, cari rukhsah atas dasar menikah padahal bukan menikah, perzinahan, buat akad, akadnya pura-pura, walinya wali pura-pura. Semalam dua malam selesai, seminggu dua minggu hajatnya selesai, selesai pula pernikahannya. Nikahul misyar namanya. Nikah karena safar. Cari-carilah pembolehan. Ya, an-nikah hubiniyati talak. Walaupun ini perkara khilaf. Seorang menikah tujuannya untuk menceraikan. Sekedar hajatnya belaka. Nanti aku pergi ceraikan kawan ini. Syekh Utsaimin mengingkari hal ini. Tujuan nikah adalah al-istiqrar, keberlangsungan, ketenangan, ketentraman. Kalau orang tujuannya menikah untuk menceraikannya, sudah kena dia. Walaupun ada yang bolehkan, selama tidak diucapkan. Ya, ini mencari-cari tarkhisun jafin. Sampai di bandara sudah lengkap saksinya, lengkap walinya, lengkap perempuannya. Bawalah ke sana, puncak. Ya, bahkan sebagian tempat di sana di puncak jarang kau lihat pribumi. Yang kau lihat siapa? Orang-orang Arab sana. Ini menunjukkan dia tidak mengagungkan Allah Tabaraka Ta'ala. Tak berani di tempatnya. Karena di bumi dia, ditegakkan hudud. Carilah tempat yang kosong daripada penegakan hudud. Jadi sebagian orang meninggalkan larangan karena takut hukuman dunia. Allati rattabaha syari' 'ala al-manahi. Ya Allah telah tetapkan atas segala macam bentuk larangan-larangan. Mencuri, ini larangannya. Berzina, ini konsekuensi mencuri, ini konsekuensi berzina, dan seterusnya. Fa hadza laysa fi'luhu wa tarkuhu sadiran an ta'dhimil amri wan nahyi. Maka perbuatannya mengerjakan perintah Allah, perbuatannya menjauhi larang Allah, bukan karena dia mengagungkan perintah dan larang Allah. Wala an ta'dhimil amri wan nahyi, bukan pula mengagungkan zat yang memerintah dan yang melarang. Tapi semuanya karena manusia belaka, karena makhluk. Ya. Sebagian pantai-pantai dia katakan angker, pantai selatan sana, ada bacaan-bacaan. Dilarang berbuat mesum di gua ini, dilarang berbuat mesum di pantai ini. Bukan karena Allah, takut nanti kesambet. Takut nanti kena musibah, walat. Berbuat mesum di daerah kawasan Nyiru Kidul. Tentunya. Ini menunjukkan orang itu meninggalkan kemaksiatan bukan karena Allah tabaraka ta'ala, tapi karena makhluk yang diagungkan. Naam. Fa'alamatu ta'limi lil awamiri ri'ayatu awqatiha wa hududiha wa taftishu ala arkaniha wa wajibatiha wa kamaliha wal khirsu ala tahsiniha wa fi'luha fi awqatiha wal musara'atu ilayha inda wujubiha wal huznu wal ka'abatu wal asafu inda fawati haqqin min hukukiha kaman yahzanu ala fawtil jama'ati wa ya'lamu annahu law tuqubbilat minhu salatuhu munfaridan fa'innahu qad fatahu 27 di'afan. Maka tanda seorang itu benar mengagungkan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa tandanya benar kita mengagungkan perintah Allah? Ri'ayatu awqatiha wa hududiha. Benar-benar perhatikan waktu-waktu perintah tersebut, batasan-batasannya. Tanda mengagungkan perintah salat dan Allah yang merintahnya adalah menjaga waktu-waktunya. Tak menyia-nyiakan waktunya sehingga hampir keluar baru sibuk salat. Kadang-kadang sebagian orang demikian, apalagi komunitas yang tak wajib bagi mereka jemaah. Tunda, nanti ajalah. Sudah mau tenggelam matahari baru sibuk dia rukuk sujud patuh ayam. Inilah salat orang munafik. Tanda seorang mengagungkan perintah Allah, dia kerjakan pada waktunya. Dalam dunia saja, ketika engkau terlambat mengumpulkan PR-mu, gurumu marah. Ini di luar waktunya. Bagaimana dengan Allah Jalla wa'ala? At-tartishu ala arkaniha wa wajibatiha wa kamaliha. Selalu mengecek apakah sempurna kewajibannya, sempurna rukun-rukunnya, sempurna enggak. Ya, ini perbuatan ibadah yang Allah perintahkan tersebut. Dia cek bagaimana bersucinya ketika mau sholat. Bagaimana wudunya, bagaimana gerak-gerik sholatnya, bagaimana rukun-rukun sholatnya, kewajibannya, wal hirsu ala tahsini, dan terus berusaha maksimal untuk memperbaiki ibadahnya, memperbagus ibadahnya, wa fi'luha fi awqatiha, dikerjakan di waktunya, wal musaratu ilaiha inda wujubiha, bergegas datang ketika Allah wajibkan perintah tersebut, datang pada tempatnya bergegas. Wal huznu wal ka'abah wal asafu inda fawati haqqin min huquqiha. Dia merasa sedih, merasa galau manakala terluput untuk menyempurnakan hak-hak ibadah tersebut. Sedih kalau terlambat sholat, sedih kalau dia tak ikut jemaah, sedih kalau dia tak membaca Quran dan semacamnya. Kaman yahzanu ala fawtil jemaah, bagaimana orang sedih ketika ketinggalan jamaah, dan dia tahu sekiranya sholatnya sendiri itu diterima Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dia telah kehilangan 27 ganjaran pahala berlipat yang Allah berikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Ikhwati fillah rahimakumullah, demikian kajian kita. Sekarang subuh, waktunya dekat pada siang, sudah jam 6. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.